من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَاذَنَ اللَّهُ وَإِيَّكُمْ مِنَ النَّارِ أيها الإخوة رحمني ورحمكم جميعا الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya untuk kita berijtima' berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan sholat maghrib dan kemudian bertolabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah dan amalan-amalan soleh yang kita lakukan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, kesabatan, kekokohan kepada kita semuanya untuk tetap di atas agama Allah dan di atas mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian enam, kita semua mengharapkan akan diri-diri kita dan juga keluarga kita dan keturunan kita adalah orang-orang yang baik, ya, menjadi orang-orang yang baik. Kita mengharapkan istri kita, istri yang soleha, anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Juga kita berharap diri kita juga baik. Nah, demikian juga istri kita, ya, pasti mengharapkan. Nah, kita sebagai suaminya, nah, menjadi suami yang baik pula, suami yang soleh. Ya, nah, baik. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab yang mulia itu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, karuniakanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai qudwah. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan bab ini yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab man hasanah sunnatan hasanatan wasanam wasayiatan, barang siapa yang memberikan contoh yang baik dan contoh yang jelek. Nah, kemudian membawakan ayat, ya, di antara ayat adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata, penyejuk pandangan. Doa ini baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, yakni untuk suami atau untuk istri. Jadi suami juga berdoa dengan doa ini, istri juga memanjatkan doa dengan doa ini. Nah, kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya istri yang merupakan qurratu ain, istri yang merupakan penyejuk pandangan, istri yang solehah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, idza nadarta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza jibta anha hafidat ma hafidat nam hafidatka yani fi malika wa waladika. Kamu kola rahimahullah, istri yang soleha yang nam menyejukkan pandangan suaminya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya apabila kamu melihat kepadanya, kepada istrimu, ya, dan dia menyenangkanmu, dan apabila kamu memerintahnya dan dia mentaatimu, dan apabila engkau tidak ada di sisinya, dan dia menjaga diri, menjagamu, yaitu menjaga hartamu dan menjaga anak-anakmu. Ya, nah, baik, kemudian di dalam dan apabila engkau mencari-carinya, ya, membahasnya mencarinya, engkau mendapati dia sedang dan beribadah kepada Allah, ya, sedang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Fa barakallahu fikum, selain kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai enam pasangan yang salehah, keturunan yang soleh dan salehah, yang baik, yang menunjukkan pandangan, dan juga kita hendaklah mengadakan upaya-upaya, usaha-usaha, ya, menuju kepada kesolehan tersebut, kepada kebaikan tersebut. Ya, nah, yaitu dengan kita mendidik, membimbing, menasihatinya. Ya, karena disebutkan di dalam hadis yang maknanya bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, apabila dibiarkan, ya, dibiarkan, begitu saja, tidak dinasihati, tidak dibimbing, tidak diarahkan, maka akan tetap bengkok. Nah, dan apabila diluruskan dengan paksa, diluruskan dengan paksa, maka akan patah. Dan patahnya itu adalah cerai. Nah, sehingga harus ekstra hati-hati dalam meluruskan tulang yang bengkok tersebut. Yang harus dengan bijaksana, dengan hikmah. Ya, dibiarkan los begitu saja, jangan. Dipaksa, diluruskan, ya, dengan paksa juga jangan. Ya, tapi harus dengan hikmah, harus dengan bijaksana. Nah, sekarang apakah kita berdoa memohon kepada Allah, kemudian apakah kita juga sudah mengusahakan, sudah berupaya untuk mewujudkan yang demikian, mewujudkan istri kita menjadi solehah? Yaitu dengan dibimbing, dinasihati, diarahkan, ya, ataukah kita hanya sedang berdoa Nah, memang doa adalah senjatanya kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, tetapi selain daripada itu, dan sunnatun petunjuk Rasulullah juga sebelumnya perintah Allah Subhanahu wa taala juga harus berusaha. Ya, nah. Fa barakallahu fikum, seandainya karena keterbatasan waktu kita, ya, karena kita mungkin sibuk dengan maisyah, dengan mencari penghidupan, atau mungkin karena keterbatasan ilmu kita. Ya, nah, alhamdulillah di tempat kita ini ada nan ta'lim untuk para ummahat, untuk akhwat, ya. Nah, di hari Selasa, Rabu, Kamis juga ada halaqah-halaqah di rumah. Ya. Nah, maka nan silakan untuk diupayakan, didorong, diberi semangat. Ya. Istri kita itu untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim tersebut. Ya, nah. Jangan kita sudah sibuk dengan mencari maisyah, nah, juga terbatas ilmunya, kemudian kita juga membiarkan istri kita, ya, nah, tidak memberikan dorongan, anjuran, semangat kepada istri kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang ada. Ya, nah. Wah, saya sudah belikan HP Android yang sudah dipenuhi dengan ta'lim-ta'lim. Nah, laifa barakallahu fikum, sehingga saya bisa ta'lim di rumah kapan saja kalau dia mau. Iya, kalau ada maunya. Ya, kalau ada kemauan ta'lim. Tapi kalau tidak ada mau, ya. Dan ya, namanya syaitan, ya, namanya syaitan yang menggoda manusia dari berbagai sisi. Ya, apalagi Android, ya, HP Android. Ya, memang penuh ta'lim di dalam HP tersebut, ya, tapi sekarang didengarkan enggak ta'lim tersebut, ya. Kemudian tiba-tiba muncul di HP Android tersebut, ya, iklan begini dan begitu, yang itu terkadang lebih menarik, ya, perhatian, ya, lebih menarik perhatian, ya, daripada mendengarkan ta'lim. Sehingga terkadang apa? Membuka iklan tersebut, akhirnya apa? Ya, ta'limnya tidak jadi. Nah, kemudian kalau ta'lim di rumah, ya, ta'lim di rumah, ta'lim sendirian, ya, namanya ta'lim sendirian. Nah, kadang anak apa namanya, ya, perlu sesuatu, ya, kadang ini, kadang itu, kadang juga mungkin suami sendiri mengganggu, ya, sehingga apa? Tidak jadi ta'lim. Ta'lim itu sesinya 1 jam 60 menit atau 45 menit, yang didengarkan hanya 5 menit mukadimahnya saja, ya. Mukadimahnya saja, sehingga tidak menjamin HP Android yang penuh dengan ta'lim kemudian didengarkan oleh istri kita, tidak menjamin. Maka nah, yang baik, ya, yang insyaallah lebih fokus nah, adalah dengan ta'lim, menghadiri majlis-majlis ta'lim. Ya, nah. Taifa barakatikum, ya. Nah, dan sungguh sangat disayangkan kalau misalkan suami sudah sibuk mencari maisha, istri juga ikut-ikut sibuk. Ya. Istri juga ikut sibuk membantu suami cari maisha. Ya, nah. Fabar kalau fikir maka sungguh sangat disayangkan. Ya. Kalau keadaannya seperti itu. Ya, nah, padahal kita semua atau sering mendengar, kita semua sering mendengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, fal amiru ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajulu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab. Seorang pemimpin di masyarakat, dia adalah pemimpin dan dia akan dimintai tanggung jawab. Seorang suami, dia pemimpin di keluarganya dan dia juga akan dimintai tanggung jawab. Ya, nam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, adibul muallimuhum, ajarilah, didiklah mereka. Ya. Nah, pada penafsiran yang lainnya adalah i'malu bi ta'atillah wa taqim ma'asi wa'mur ahlahum bidzalika yunjikumullahu minan nar. Lakukan oleh kamu ketaatan, jauhi oleh kamu kemaksiatan, dan perintahkan keluargamu dengan yang demikian, maka Allah akan menyelamatkanmu dari neraka. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum. Ya, sehingga sungguh sangat disayangkan kalau kemudian ya, nah, suami istri sibuk mencari ma'isyah sehingga ya, nah, salah satu hak daripada istri yaitu mendapatkan pengajaran, taklim, bimbingan, arahan dari suami, nah, diabaikan ataupun terabaikan. Nah, tapi saya sudah nasihati ustaz istri saya untuk dia taklim, tapi dia tidak mau. Nah, ya antum sebagai suami tetap harus berusaha untuk bagaimana supaya istri antum mendapatkan bimbingan, arahan. Ya, karena sudah tanggung jawab antum. Ya, atau mungkin antum menyuruhnya ataupun membimbingnya ataupun memberikan semangat setengah-setengah. Ya. Nah, setengah-setengah kurang ikhlas sehingga nah, ketika mendapatkan penolakan nah, dari istri sedih saya kemudian antum ya, mengeluh, mundur atau putus asa. Ya, nah. Ya, ala kulli hal, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah, kebaikan itu baik memperbaiki kebaikan diri sendiri, kebaikan istri kita ataupun keturunan kita itu tidak diperoleh simsalabim abrakadabra. Ya. Tidak diperoleh semata-mata begitu saja. Nah, tapi harus ada usaha-usaha. Ya, harus ada usaha-usaha untuk menuju kepada kebaikan yang kita inginkan tersebut. Ya. Nah, tabarakallahu fikum. Ya, yang terkadang enam ada enam ya yang mengeluhkan tentang istrinya, tentang anaknya, ya, begini dan begitu. Surah ayol ikhwa rahimani wa rahimahum jamian. Nah, sebelum kita curhat ya, mengeluhkan atau menyampaikan kepada seseorang tentang keluarga kita, tentang anak kita, nah, mari kita koreksi diri kita sendiri terlebih dahulu. Sudah sejauh mana upaya kita, usaha kita ya, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, sudah sejauh mana upaya kita memperbaiki diri kita sendiri? Misalkan dari sisi taklim, kehadiran kita nam di taklim, nam atau kesungguhan kita di dalam beribadah, melakukan ketaatan. Nam, karena sungguh sangat besar pengaruhnya, ya, sangat besar pengaruhnya. Contoh kubuah, nam uswah dari seorang suami, ya, dari seorang suami. Nah, sekarang kita mengajak ataupun menyuruh istri kita untuk hadir di majlis taklim, sementara kita juga jarang duduk di majlis taklim atau ogah-ogahan atau hanya akhirnya saja, ya, hanya akhirnya saja di majlis taklim itu. Nah, maka bagaimana dan istri kita akan dan mengikuti ajakan atau memerintah kita kalau kita sendiri keadaannya seperti itu, ya. Dan bagaimana seorang istri atau nah, mau misalkan ya, bangun malam sholat tahajud ataupun witir sementara kita sendiri kalau dan ya, susah bangun malam, subuh saja hampir-hampir terlambat. Ya, nah. Sekarang bagaimana kita menasihati istri supaya jangan terlalu sibuk dengan Android sementara dan tangan kita hampir-hampir tidak pernah lepas dari Android tersebut. Ya. Nam sabar wasikum. Jadi nam. Ya. Ya sebelum kita curhat kepada orang yang bisa dianggap memberikan solusi dari permasalahan rumah tangga kita misalkan, dan mari kita koreksi diri kita sendiri, ya, sudah sejauh mana upaya kita memperbaiki diri diri kita sendiri, ya. Nah, fa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana ayat ini sering kita dengar, setiap ustaz yang berceramah, setiap khutib yang berkhutbah yang membawakan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian perkataan yang sadid, qawlan sadida, perkataan yang sadid. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu perkataan la i'wijaj walain huruf, perkataan yang tidak bengkok, ya, yang lurus dan tidak ada penyimpangan, ya, tidak menyimpang. Nah, kalau seseorang melakukan hal ini, beriman, bertakwa dan mengatakan perkataan yang benar, ya, yang lurus, zahirnya sama dengan batinnya, batinnya sama dengan zahirnya, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka berupa memperbaiki amalan-amalan mereka. Allah perbaiki amalan-amalan mereka, yaitu Allah berikan taufik. Allah berikan taufik kepada mereka dan untuk melakukan amalan-amalan solehah. Ini Allah berikan kemudahan, Allah tolong orang tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh, ya. Barangkali, ya, sulitnya kita atau beratnya kita melakukan amalan soleh tersebut, ya, barangkali, ya, dan ucapan kita tidak sesuai, ya, dengan, ya, hati kita, ya, atau nam kita masih, ya, nam, ya, begitu masih, ya, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sebenarnya. Ya, nah, sehingga Allah, ya, belum memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Ya, nah, fa barakallahu fikum. Jadi, nah, ya. Kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan usaha-usaha yang mendukung, ya, kepada hal tersebut. Maka semoga dengan doa dan berusaha, ya, nam kita bisa mencapai ataupun nam Allah mengabulkan, memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita angan-angankan berupa kebaikan di dunia wal akhirah. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakum jami'an, dalam menghadapi nam istri maupun anak-anak yang mungkin, ya, disuruh sekali belum mau, disuruh dua kali belum mau, belum mendengar, ya, dan seterusnya, atau sudah dinasihati dan begitu masih seperti itu, ya, nam maka jagalah lisan dari melaknat atau mendoakan jelek. Ya. Nah, jaga lisan dari melaknat ataupun mendoakan jelek, ya, terhadap anak-anak tersebut. Karena doanya orang tua itu mustajabah, ya, dikabulkan. Ya. Nah. jangan mengatakan anak ya dengan laknat dan kata-kata yang jelek, ya pambobo, dasar anak sial, ya. 6, mudah-mudahan mati ditabrak mobil, ya, atau yang lain-lainnya, ya. Karena 6, doa orang tua, ya, itu mustajabah, dikabulkan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salatu da'watin mustajabat, da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi. Ya, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. 3 doa yang mustajabah, 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama, doanya orang yang didolimi. Doanya orang yang didolimi. Ya, nah. Misalkan antum ya dicuri barangnya atau disakiti. Ya, padahal tidak bersalah, disakiti. Kemudian antum berdoa, "Ya Allah, semoga orang yang mencuri barang saya, ya, nah, Engkau balas setimpal dengan perbuatan dia yang telah mendolimi saya." Ya, misalkan. Ya, nah. Baik. Jadi ini doanya orang yang dizalim, atau antum ya mengambil hak orang lain, misalkan antum yang berbuat zalim, naudzubillah. Ya, nah, mendzalimi hak orang lain, mengambil hartanya atau mencacati kehormatannya, ya. Nah, hati-hati, jangan sampai didoakan orang yang antum zalimi kemudian mendoakan jelek. Kemudian yang kedua, doanya musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Nah. Kemudian yang ketiga, doanya orang tua atas anaknya, itu doa jelek, ya, doa jelek. Nah, maka hati-hati. Ya, nah. Ya. Walaupun bagaimana bandelnya, bagaimana nakalnya, bagaimana nam keadaan anak tersebut, dia tetap, ya, hasil usaha orang tuanya, ya, hasil usaha orang tuanya, ya, nam, ya, doakan dengan kebaikan, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memperbaikinya. Di sana itu juga, ya, usaha, ya, bagaimana supaya anaknya jadi baik, ya, ya, mungkin jangan dikasih fasilitas HP, ya, atau jangan dibiarkan dia, nam, bermain dengan bebas. Enam, ya, dan seterusnya. Enam, bila perlu, kalau misalnya anaknya tidak sekolah dan seterusnya, ya kemana antum pergi, ajak anak tersebut, ya, ajak anak tersebut, sehingga antum bisa membimbingnya, mengawasinya, mengarahkannya. Ya, enam, ya, kemana anak tidak ada di rumah, cari, tanyakan ke tetangga, ke temannya dan seterusnya, ya. Jangan kemudian dibiarkan, wah, anak saya sudah besar, sudah bisa jaga diri, ya, paling ke temannya, paling lah, jangan. Ya, nah. Taifabar rafikum. Jadi, nah. Ya, doakan dengan kebaikan-kebaikan, ya, kemudian disertai usaha-usaha perbaikan, ya. Jangan berputus asa. Ya, nah. Ini 3 doa yang dikabulkan. Doanya orang yang dizalimi, doanya musafir, dan doanya orang tua atas anaknya. Ya. Nah, sehingga berhati-hati, ya. Hati-hati, jaga lisan yang dari mengucapkan perkataan-perkataan terhadap anak kita sendiri. Ya. Nah. Baik, fabar wafum, jadi 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita semua untuk kita memperbaiki diri kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Baik, kita baca hadis. Hadis yang ke-185 dalam kitab ini. kita masih dalam bab puasa ketika safar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin. Fa minna sha'in wa minal muftir. Qala fanazzalna manzilan fi yaumin harin wa aktsaruna dhillan sahibal kisai wa minna man yattaki asy-syams biyadihi. Qala fa saqata suwam wa qama al-muftiruna fa darabu al-abniyah wa saqau ar-rikab. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahaba al-muftiruna al-yawm bil ajri. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu safar, maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Berkata Anas bin Malik, maka kami singgah di satu tempat dalam keadaan hari sangat panas, dan kebanyakan kami berteduh. Nah, berteduh pada pemilik kain. Dan di antara kami ada yang melindungi diri dari panas matahari dengan tangannya. Berkata Anas bin Malik, maka jatuhlah orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, ya, jatuh atau sampai pingsan, ya, atau ya habis tenaga, ya. Dan bangkitlah orang-orang yang berbuka. Al-muftirun, orang yang berbuka, yang tidak berpuasa, bangkit. Nah, beramal, berusaha. Maka mereka orang-orang yang berpuasa, yang berbuka puasa, yang tidak puasa, nah, membuat kemah atau naungan, al-abniyah, ya, naungan, ya, untuk tempat singgah. Dan memberi minum kendaraan-kendaraan, yakni hewan-hewan yang dijadikan kendaraan dalam safar tersebut. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzahabal muftiruna." Ya. Orang-orang yang berbuka nah membawa pahala hari ini. Orang-orang yang berbuka hari ini membawa pahala. Ya, mendapatkan pahala. Ya, enam. Atau dikhususkan orang-orang yang berbuka enam pada hari ini dengan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, enam. Tapi hadis ini cuma menggambarkan hadis enam sama dengan hadis yang sebelumnya, ya, bahwasanya di dalam safar, ya, di bulan Ramadan boleh berbuka, boleh berpuasa. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Ya, enam. Akan tetapi hendaklah seseorang melihat kemaslahatan, melihat kemaslahatan, kebaikan untuk dirinya. Nah, kalau maslahatnya lebih baiknya berpuasa, silakan berpuasa. Ya, kalau tidak memudaratkan. Tapi kalau baiknya berbuka ketika safar tersebut, silakan berbuka. Jangan merasa terpaksa, jangan merasa bersalah atau berdosa, tidak. Ya, nah. Ya, karena memang ada rukhsah, ada keringanan untuk orang yang musafir berbuka ketika bulan Ramadan. Musafir ketika bulan Ramadan, nah, untuk berbuka silakan. Ya. Nah. Taifa barqafikum. Jadi, nah. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW memuji, yakni menyatakan bahwasanya orang-orang yang berbuka, nah, di hari ini mereka mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ya, nah. Karena mereka berbuat, beramal, nan, ya, sebagaimana sebelum dalam hadis, mereka membuatkan tenda ataupun naungan, ya, mereka juga memberikan minum untuk kendaraan-kendaraan yang mereka kendarai. Sementara orang-orang yang berpuasa nan berguguran, yakni nan tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena nan kehabisan tenaga ataupun kehausan, ya, dan seterusnya. Taifa barrufim, sehingga ketika safar, ya, ketika safar, ya, enam, boleh berbuka, boleh berpuasa, silakan seseorang yang melihat mana yang lebih maslahah, mana yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Ya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.